Bagaimana hukum menambah nama Allah seperti Gusti Allah? Mungkin dengan maksud pengagungan. Dan di samping itu ada nama orang yang dikasih nama Gusti. Ini tidak benar. Ini tidak boleh ya, menamakan Allah dengan selain yang ditetapkan dalam Al-Quran wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, cukup kita sebut Allah. Ya, atau Rabbunallah. Rabb kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala.